Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali kita pada hari ini bisa bertemu dan bersua dalam acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji tafsir Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Hari ini kita akan membahas ayat ke-30 dari surat Taha, yang merupakan pendetailan dari permintaan Nabi Musa, bahwa permohonan untuk meminta agar keluarganya itu membantunya, yaitu adalah orang yang khusus, yaitu Harun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat sebelumnya Nabi Musa sudah meminta kepada Allah, ya Allah, tolong engkau kirimkan kepadaku ya keluargaku yang dapat membantuku di dalam melaksanakan misi dakwah ini. Dan Nabi Musa mendetailkan namanya di situ, yaitu Harun akhi, yaitu saudaraku Harun. Kenapa kemudian Nabi Musa meminta Harun untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi pembantunya, untuk menjadi temannya di dalam menyampaikan misi dakwah kepada Fir'aun dan juga para pengikutnya? Ya, ini juga dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 34, ketika Nabi Musa mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Saudaraku Harun itu lebih fasih lidahnya daripadaku. Ya. Jadi salah satu alasan faktornya adalah kenapa Nabi Harun itu diminta, karena memang Nabi Harun ini lebih fasih lidahnya, lebih bagus berbicaranya, lebih mampu memahamkan orang lain, sehingga akhirnya lebih layak untuk kemudian dijadikan temannya di dalam menyampaikan dakwah. Begitu juga ke kriteria lain yang dimiliki oleh karakter lain yang baik ini dimiliki oleh Harun, saudara Nabi Musa ini, adalah karena memangnya orangnya itu adalah penyabar, santun, lemah dan lembut, ya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya ini. Selembut apa Harun itu? Bahwa ketika Nabi Musa pulang dalam keadaan marah karena melihat kaumnya sudah menyembah patung lembu, ya, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tergambar di dalam keterangan Nabi Harun sendiri di dalam ayat nanti yang selanjutnya. Qala ya bna umma la ta'khuz bilihyati wala bi ra'si inni khashiyutu an taqula qad farakta baina bani Israila walam tarqub qawli. Wahai saudaraku, jangan engkau buat tindakan yang sangat menyakitkan, engkau tarik jenggotku, engkau tarik rambutku, ya, semua ini aku lakukan, kenapa akhirnya kemudian tidak bisa kurubah orang Bani Israel ini untuk menghindarkan mereka dari menyembah lembu itu? Inni khasyitu an taqula, karena aku takut nanti engkau mengatakan qad farakta baina bani Israel, engkau sudah memecah belah Bani Israel, walam tarqub qauli, dan engkau tidak memperhatikan apa yang sudah aku pesankan kepadamu dulu, ya. Tetap Nabi Harun itu menyampaikan dengan bahasa yang baik, lembut. Dia tidak marah, tidak membalas ketika Nabi Musa menarik jenggotnya, menarik rambutnya, ya. Nabi Harun tetap berlaku dan bersikap lemah lembut. Ya, jadi ada dua karakter yang berbeda di sini. Karakter Nabi Musa yang temperamental, ya, muda, pemarah, ya, dan kemudian karakter Nabi Harun yang lembut dan santun. Dan ini sangat mempengaruhi sekali di dalam penyampaian dakwah. Ya, dan masih banyak lagi yang lain, karakter-karakter yang dimiliki oleh Nabi Harun ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta agar Nabi Harun ini dapat menjadi pembantunya atau teman di dalam menyampaikan ajaran dakwah kepada Fir'aun. Untuk lebih menjelaskan hal ini, kemudian bagaimana, apakah kelebihan dimiliki oleh Nabi Harun itu tidak membuat Nabi Musa menjadi iri, ya? Apakah kemudian menjadi malah menjadi apa namanya? Membuat Nabi Musa bersahabat erat dengan Nabi Harun, berjalan bersama, ataukah malah kelebihan ini kemudian membuat Nabi Musa iri? Ini akan dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Jainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Pardana. Sering timbul pertanyaan, mana lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa atau Nabi Harun? Karena apa? Karena Khidirlah yang mengajarkan Nabi Musa untuk bersabar dalam 3 kali eksperimen di mana Nabi Musa gagal. Dan begitu juga Nabi Harunlah yang menolong Nabi Musa dalam hal-hal tertentu. Kesimpulan yang didapat dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tetaplah Nabi Harun sebagai ulul azmi, orang-orang yang paling sabar, orang-orang yang paling bijaksana dibandingkan Khidir dan Harun. Harun sebagai wazir yang digambarkan sebagai menteri. Mukjizat berada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah yang dipertunjukkan oleh Allah berbagai macam mukjizatnya. Nabi Harun tidak kita dengarkan di dalam Al-Quran ini mukjizatnya. Artinya bahwa Musa secara nama adalah nabi yang lebih tinggi dari Harun alaihissalam. Tapi di sisi lain, jauh dari itu semua, Musa adalah orang yang memiliki taktik yang luar biasa. Walaupun agak temperamental, tetapi sebenarnya dia memiliki taktik yang paling bagus. Dia tidak menjadikan Harun saudaranya menjadi musuhnya. Dia tahu Harun saudaranya ini adalah aset yang perlu diayuh, yang perlu dirangkul. Apalagi Nabi Musa melihat Harun ini adalah sosok mukmin yang keimanannya itu adalah potensi besar untuk menjadikan dia penopang dalam dakwah. Maka kita temukan di tafsir inspirasi, bekerja sama dengan saudara tidak salah. Apalagi saudara itu seiman dan seakidah dengan kita. Tapi perlu diatur dengan benar dan baik. Jadi kenapa ada pekong, pecah kongsi antara keluarga, antara saudara? Itu karena tidak ada aturan yang jelas dan baik. Maka dalam Islam aturan yang jelas dan baik itu jelas. Terutama ketika ayah dan ibu telah meninggal. Maka keluarga diatur oleh Islam dengan satu ilmu yang begitu melekat yang disebut dengan ilmu waris, dan hartanya disebut dengan harta warisan yang bahasa Arabnya disebut dengan ilmu faraid. Tujuannya apa? Agar persaudaraan itu tetap terjalin dan harta itu bukanlah menjadi tujuan. Karena dia tahu hidup ini tujuan bukan harta, hidup ini adalah lillahi ta'ala. Sehingga persaudaraan dapat terus terjalin. Maka ada pepatah mengatakan, paling ada pernyataan yang sering terjadi di kota Medan, paling tidak enak bekerja dengan saudara, paling tidak enak bisnis dengan saudara, paling tidak enak bekerja satu keluarga besar. Itu pernyataan yang salah. Kenapa itu menjadi salah? Karena tidak ada aturan main yang benar dan baik. Kalau kita lihat di Mesir sana, babul halabi wa auladuhu, al-halab dan anak-anaknya, enko, ensurakauhu dan saudara-saudara, wa ikhwanuhu dan saudara-saudaranya. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan di Arab itu bekerja seperti Bin Laden, keluarga besar anaknya Laden, keluarga besar anaknya ini. Jadi memang di Timur Tengah, di Eropa, banyak keluarga dapat bekerja sama dan akur selama ada aturan main. Maka di sini disebutkan akhi, bekerja sama dengan saudara tidak salah. Pernyataan orang Medan itu salah. Yang betul harus ada aturan main dengan benar dan baik. Itulah yang terpenting. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari keterangan surat 30 ini adalah bahwa nepotisme itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, tapi dengan catatan yang paling terpenting adalah bahwa bekerja sama dengan saudara, bekerja sama dengan kerabat itu adalah suatu hal yang sebenarnya malah dianjurkan oleh syariat, dengan satu catatan bahwa mereka benar-benar adalah orang yang mampu dan layak untuk diajak bekerja sama. Dan juga ada aturan main sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Marilah memulai dari keluarga kita. Mari membesarkan keluarga kita. Mari membantu keluarga kita, karena itu adalah merupakan salah satu tugas yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan ini, yang akan mengundang rahmat dan penghargaan Allah yang besar kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.